kawan, ada satu dongengan, tapi tidak kejadian waktu dulu di satu zaman. Tersebut Al-Khisah, seribu satu malam, seorang raja bertakhta sangat gagah, Harun namanya. Pada suatu hari raja pun berperi pada memandang menteri. Semalam ku bermimpi jumpa seorang putri, cantiknya tak terperi. Berkata sang putri dengan menyusun jari, "Kembanglah bunga di taman bila lagi dipetik tangan." Maknanya impian, lekas putri carikan. Bawa intan berlian, jangan ditangguhkan, putri itu pinangkan. Cucu yang dicita, aduh pulang pun tiba. Raja bersanding berdua hamba rakyat, merasa bahagia. Satu malam.